Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul di masjid ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masuk pada bab yang kelima dalam kitab kita ini, bab fil wudu, bab tentang wudu. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa termasuk di antara ibadah adalah berwudu. Nah, karena ini adalah ibadah, maka harus kita mengerti ilmunya. Apalagi hukumnya wajib. Maka belajar ilmu tentang wudu dengan dasar dalilnya masing-masing dan tata caranya disebutkan dalam Islam, hukumnya juga wajib. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu yang wajib dikarenakan amalan tersebut wajib, maka ilmunya wajib. Amalan sunnah, mempelajarinya hukumnya sunnah. Tidak sampai tingkatan wajib, tetapi dikarenakan kita juga diperintahkan untuk mengamalkan walaupun itu sunnah, maka kita pun mempelajari hal yang diharamkan. Ya, ini berarti pengertiannya apa? Wajib juga untuk ditinggalkan. Maka belajar ilmu tentang hal-hal yang haram, yang wajib untuk kita tinggalkan pun, ilmunya pun mempelajarinya, hukumnya wajib. Karena kan kalau kita tidak tahu hal tersebut ternyata hukumnya dalam Islam haram, kita tidak tahu, sangat mungkin sekali terjadi apa itu, terjerumus pada kemungkaran itu. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Saya tidak tahu. Nah, itulah. Dulu sahabat Hudzaifah yang terkenal, ucapan beliau, kana an-nasu yas'aluna an-nabi 'anil khair wa sa'altuhu 'anil syarr makhafatan ayudrikani. Dulu manusia di zaman Nabi, mereka banyak bertanya kepada Rasul tentang amalan-amalan kesalehan, amalan kebaikan, dan itu baik, bukan tercela. Baik itu. Tetapi aku, kata beliau, aku di samping bertanya tentang amal saleh, kebaikan-kebaikan, aku pun bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan. Keburukan itu bisa berupa kesyirikan, kekufuran, hal-hal yang memurtadkan, bisa berupa kebidahan, bisa juga berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Dzunub al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Aku pun bertanya tentang hal itu kepada Nabi. Alasannya mengapa? Makhafatan ayyudrikani. Aku takut kalau-kalau hal itu menimpaku. Tapi aku tidak tahu. Sesat tapi tidak merasa sesat. Itu sangat berbahaya. Karena itu mari kita belajar dua-duanya. Karena dua-duanya adalah ilmu yang wajib. Wajib diamalkan. Wajib pula ilmunya. Wajib ditinggalkan. wajib pula ilmunya untuk kita mengetahui dalam rangka untuk kita meninggalkannya. Bisa difahami hadirin? Karena saya sambung sedikit mukadimah ini. Karena ketika seorang itu meninggalkan petunjuk dikarenakan ketidaktahuan, atau dia melakukan yang sesat dikarenakan ketidaktahuan, apakah hal tersebut besok dia memiliki yang menjadi alasan pembenar bagi dia? Maaf ya Allah, saya gara-gara gak tahu ini. Loh, terus kenapa? Dulu tidak mau belajar. Iya, itulah yang jadi masalah. Ya sudah, masuk neraka sana. Bujangan, kan saya gak tahu. Tidak jadi alasan. Ucapannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, lo mengatakan, la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda. Tidak ada alasan bagi seorang ketika dia melakukan sebuah kesesatan, sebuah kemungkaran, dia sangka hal itu baik, dia sangka hal itu adalah benar, maka dia melakukannya. Karena faktor kejahilan, yang bid'ah disangka sunnah, parah dia. Karena faktor apa? Kebodohan. Au fi huda tarakahu hasibaha dalalatan. Juga tidak ada alasan bagi seorang yang dia meninggalkan petunjuk Nabi dikarenakan dia menyangka itu salah. Dikarenakan apa? Kebodohan. Yang sunnah dianggap, oh ini gak masuk akal. Yang sunnah dianggap, oh ini sudah tidak lagi relevan di dunia modern seperti sekarang ini. Yang sunnah malah dianggap jelek oleh dia, akhirnya dia meninggalkannya, maka nanti di yaumil kiamat tidak ada alasan bagi dia. Alasan tentang kebodohan, maaf ya Allah, jangan kau siksa aku karena enggak tahu. Coba kalau saya tahu, saya akan melakukan yang benar. Saya akan tinggalkan yang salah karena saya enggak tahu. Dibenarkan? Tidak. Kenapa? Waqad buyyinat lil umur. Karena Allah telah menjelaskan segala urusan A sampai Z total. Wa thabatat al-hujjah. Al-Qur'an wa sunnah telah kokoh tersampaikan sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita, kecuali seorang yang memang dia tinggal di pedalaman yang tidak mengenal sama sekali. Mungkin kalau seandainya ada. Ya, itu lain pembahasan lagi. Ini sekarang kita hidup di sekitaran manusia yang banyak muslimin, banyak dakwah sudah ada, Al-Quran dan Sunnah sudah ada, kok tetap tidak tahu? Ya kamu yang teledor. Anta alladhi farrat, kata Syekh Salafuzan. Kamu yang teledor, bukan Allah yang tidak memberikan petunjuk berupa penjelasan. Kan itu waikum muslimin, belajar ilmu yang wajib, ilmunya pun wajib. Wajib dilakukan maupun wajib ditinggalkan. Karena itu kita ta'lim dan ta'lim dalam hidup kita. Hadirin yang mulia, kita masuk kepada pembahasan wudu. Dalam pembahasan wudu ada beberapa permasalahan yang menjadi subjudul pembahasan kita. Yang pertama, al-mas'alatul ula. Pembahasan yang pertama adalah tentang ta'rifuhu wa hukmuhu, definisi wudu dan hukum wudu. Al-wudu lughatan, wudu secara bahasa artinya minal wada'ati wa hiya al-hasan wan nadhafah. Al-wudu secara bahasa adalah kebersihan dan keindahan. Itu secara bahasa. Berwudu artinya engkau al-hasan, tampil sebagai orang yang baik. Baik secara wujudmu, secara lahiriah, dan juga an-nadhafah, bersih. Ini secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah disebutkan syar'an isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah. Wudu secara syar'i adalah menggunakan air pada empat anggota badan kita. Empat anggota badan kita. Wahia yaitu al-wajhu, wajah. Wal-yadani, dua tangan. War-ra's, kepala. War-rijlani, dan dua kaki. Batasannya mana? Nanti akan kita sampaikan insyaAllah. Ini definisi wudu, mengalirkan air, sehingga wudu itu menggunakan air. Kalau wudu tidak menggunakan air, tetapi menggunakan debu, namanya apa? Tayamum, gerakannya lain. Ini sedang kita bahas atau kita baca tentang pembahasan wudu. Yani isti'malul ma, menggunakan air dengan mengalirkan ke empat anggota tubuh kita. Dan ini yang wajib. Wajah, kemudian tangan, kedua tangan, kanan kiri, kemudian ar-ras, kepala, kemudian rijlani, dua kaki. Ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus yang ditentukan dalam syariat. Ala wajib ta'budillah, dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada orang, dia nyebur ke kolam renang. Basah semua tidak, Pak? Wajahnya, dua tangan, kepala, kaki, basah tidak? Basah. Saya sudah wudu tadi. Kapan dah itu tadi renang? Hah? Dibenarkan? Tidak. Dengan cara yang ditentukan dalam syariat wudu. Wudu dengan raut berbeda tidak? Berbeda. Kosok gigi itu lain hal. Wudu itu amalan khusus. Ada urutannya dan harus berkesinambungan. Ini akan disebutkan di sini insyaallah. Sehingga kalau ada orang mandi, biar begitu selesai, apakah dia tetap harus berwudu ketika mau sholat? Jawabannya ya. Karena wudu dengan mandi amalan yang berbeda. Kecuali jika engkau berwudu sebelumnya. Seperti halnya praktek mandi junub. Di mana di antara praktek mandi junub, berwudu terlebih dahulu, kemudian engkau mandi setelahnya. Wudu sempurna sampai kakinya. Atau engkau berwudu terlebih dahulu, engkau tinggalkan anggota kakinya, engkau gebiar-gebiar mandi, kemudian ketika keluar, engkau siramkan kaki dengan air. Atau kalau itu tidak dilakukan, karena mungkin lupa atau apa, mandi. Layaknya engkau mandi seperti halnya hari-hari mandi. Setelah itu, karena akan sholat, wudu tidak mencukupkan dengan apa? Mandi tadi. Walaupun ya sudah kejebus, Pak. Kejebus bahkan. Nah, sudah basah kuyup, tapi itu bukan mandi, itu bukan wudu, itu mandi. Mandi bahasa Arabnya al-ghuslu. Adapun amalan yang sedang kita baca, amalan al-wudu. Sehingga membasahi empat anggota badan kita ini adalah dengan cara yang ditentukan oleh syariat dalam rangka untuk berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya, hukumnya sekarang anna wajibun ala al-muhdith. Wudu ini hukumnya wajib bagi orang yang terkena hadas. Idza arada salat, apabila dia ingin salat. Berarti apabila ada orang berhadas, tapi dia belum mau sholat dikarenakan waktunya belum masuk. Dia sudah sholat duhur umpamanya sampai jam 1, oh dia kentut, wajib wudu tidak Pak? Hah? Wajib wudu tidak? Bingung jenengan? Apabila mau sholat hukumnya wajib wudu. Maka berarti kalau dia belum mau sholat, sholat apa yang akan datang? Asar. Nanti nunggu azan. Dan kalau engkau hendak melakukan ibadah sholat asar, maka terkena kewajiban wudu. Sebelum itu, tidak terkena kewajiban. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ada beberapa orang yang dia menjaga kesuciannya. Setiap kentut dia berwudu. Hukumnya apa? Oh, bagi saya ini wajib. Kewajiban seperti ini butuh dalil. Jangan kau mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Berwudu pada setiap kentut. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya berwudu wajib ketika anda sholat apabila terkena hadas. Apabila tidak terkena hadas. Tidak kentut, tidak kencing. Seperti kita, badal maghrib. Kita masih duduk di masjid. Ta'lim. Sampai mendengarkan adzan isya. Masih dalam keadaan toharah. Suci dari hadas. Apakah wajib bagi kita untuk berwudu kembali ketika hendak sholat isya? Jawabannya tidak. Karena kewajiban wudu itu tak kala ada dua hal terkumpul menjadi satu. Terkena hadas dan hendak melakukan sholat. Apakah sholat wajib saja yang harus wudu? Tidak. Semua sholat. Nanti akan ada dalilnya. Semua sholat. Qobliyah, ba'diyah yang fardu. Tahiyatul masjid, duha, lail, raweh. Semua sholat harus berwudu ketika terkena apa? Hadas. Kalau tidak terkena hadas, maka tidak. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa ma fi hukmiha, kata beliau, demikian juga pada amalan yang hukumnya semisal hukum salat. Apa contohnya? Kat tawaf. Seperti ibadat tawaf. Tawaf di Ka'bah. Tatkala melakukan ibadah apa? Ibadah haji atau ibadah umrah. Atau ibadah tawaf itu sendiri. Tawaf tatawur. Boleh hukumnya. Tawaf tatawur, ya tawaf saja. Tidak disertakan dengan sa'i dan tahallul. Karena dia sudah selesai umrahnya. Maka pada setiap dia hendak tawaf. Memutari Ka'bah 7 kali. Sab'atu ashwab. 7 kali putaran. Maka jikalau dia belum berwudu dalam keadaan dia terkena hadas, tidak diperkenankan. Kalau dia paksakan, batal Pak. Dasah. Karena hukum tawaf seperti hukum apa? Sholat. Ditandai dengan apa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika seorang baru masuk ke Masjidil Haram, Mekah. Dia datang dalam keadaan ingin untuk beramal ibadah umrah. Maka tidak disyariatkan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat baru kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Tidak. Sudah terwakili langsung dengan tawaf. Begitu dia masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan berpakaian ihram, langsung dia menginjak lantai atau dia tawaf di lantai yang kedua atau ketiga diperkenankan. Lantai paling atas juga boleh. Memutari Ka'bah 7 kali. Selesaikan umrahmu sampai tahallul. Baru kemudian ketika besok hari lagi datang ke Masjidil Haram. Sudah berpakaian biasa. Apakah langsung tawaf atau boleh tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Karena dia sudah selesai dari umrahnya. Setelah dia tahiyatul masjid, dia berdoa menunggu salat jamaah. Kemudian dia lakukan qabliyah atau ba'diyah sesuai dengan waktu salat. Kemudian dia ingin tawaf. Di saat dia sedang tawaf kok batal, dia ingat-ingat ini putaran keberapa? Putaran ketiga. Tapi ketiga ini belum sempurna, berarti dihitung yang kedua. Wong belum sempurna, kok dihitung tiga? Serap apalah tiga baik. Karepmu, ya. Dua, antum ambil air wudu, berwudu, bolehkah dengan air zam-zam? Boleh. Masya Allah, di negeri kita mahal banget, Pak. Di sana buat wudu, tidak mengapa, diperkenankan. Ada beberapa tempat di dalam masjid, memang diperuntukkan untuk itu. Wudu, lanjutkan tawafmu dari awal Hajar Aswad, hitungan yang ketiga. Tadi kan dua, langsung hitungan yang ketiga. Memulai lagi. Ketiga, empat, lima, enam, tujuh, selesai. Selesai. Salat dua rakaat setelah tawaf. Di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim berarti kuburannya Nabi Ibrahim apa? Bukan. Itu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian beliau sebutkan di sini, wamassul mushaf. Wamassul mushaf. Yang berikutnya adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf apakah wajib wudu? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang rajih tidak ada kewajiban untuk berwudu ketika hendak menyentuh apa? Mushaf, mushaf Al-Qur'an. Ini yang rajih. Mudah-mudahan insyaallah akan kita sampaikan khilaf dalam perkara ini di pertemuan Jumat yang akan datang, insyaallah. Insyaallah. Pembahasan yang kedua, sekarang kita masuk al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua tentang wudu adalah ad-dalil ala wujubihi. Apa dalilnya yang menerangkan kewajiban berwudu? Wa ala man yajib, dan atas siapa wudu itu wajib? Wa mata yajibu, dan kapan wudu itu wajib? Ini dibahas lagi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadukum min al-gha'id aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhum ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu litahhirakum litimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, perhatikan kaum muslimin, ini di antara ayat yang harus dipahami dengan pemahaman nabi dan para sahabat. Ini contoh. Al-Quran tidak bisa hanya diterjemahkan dengan kemampuan berbahasa Arab. Allah berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, ini fi'il apa kumtum? Kumtum, bukan kuntum. Kumtum. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan yang telah lewat. Fi'il itu, kata kerja dalam bahasa Arab ada tiga. Ini sedikit belajar bahasa Arab. Sedikit saja Pak, gak banyak. Nanti utuh juga lama-lama jadi bukit kalau sedikit-sedikit. Fi'il itu ada tiga. Kata kerja pertama, fi'il madhi. Bentuknya tertentu. Bentuk itu kalau bahasa Arabnya wazan. Wazannya tertentu. Ada fi'il mudhari. Bentuknya juga tertentu. Ada fi'il amr. Bentuknya juga tertentu. Fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan sesuatu yang telah. Fi'il mudhari, menunjukkan kepada sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga fi'il amr, kata perintah. Ini fi'il amr. Nah, dalam ayat ini kumtum artinya kalian telah berdiri. Apabila kalian telah berdiri melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Kalau diterjemahkan seperti itu memiliki makna wudu itu setelah selesai sholat. Ada orang yang ngotot, loh begitu firman Allah kok. Kumtum itu fi'il madhi, berarti apabila engkau telah selesai sholat berwudu. Ini ngawur pak. Terjemahan yang apa? Ngawur. Harus dengan pemahaman salaf. Banyak dalam ayat dan hadis yang disebut dengan fi'il madhi, ternyata yang dimaukan adalah prakteknya apabila akan. Apabila akan, yakni fi'il mudhari'. Seperti yang salafu amri masyarakat kita adalah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah mautakum. Apa mautakum? Orang yang telah mati diantara kalian dengan la ilaha illallah. Dipraktekan, misi kubur, si pendem, arti tinggal lungah. Nak kue ditakoni. Ditalkinan wis mati, bagus dikubur maning. Turung beora. Melas temen. Ini kesalahpahaman dalam penerapan dalil. Kenapa? Karena prakteknya Nabi dalam mentalkin sahabatnya adalah sebelum apa? Mau. Sebagaimana usaha beliau dalam mentalkin Abu Thalib sebelum mati. Wa kadakum sumin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka usaplah atau basuhlah. Usap dan basuh dibedakan. Ya. Faghsilu, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kalau bahasa kitanya, kaki itu ya paha, betis, mata kaki, dan telapak kaki itu bagian dari apa pak? Kaki. Ya, ya tidak? Itu kaki semuanya. Kalau bahasa Arab tidak dirinci. Bagian bawah telapak kaki kita namanya qadamain. Kaki rijlun yang diusap dalam wudu adalah batasnya ka'bain, dua mata kaki ke bawah. Itu yang diusap. Itu yang dibasuh, bukan diusap. Di atas mata kaki disebut sapen, betis. Di atas betis disebut dengan rukbatain. Nah, lutut. Tahu lutut betul? Ini apa? Dengkul. Apa ini? Nah, ya lutut itu. Di atas lutut, fahdun, paha. Nah, dalam pembahasan kita, jangan antum terjemahkan, basuhlah kaki kalian, terus disiram dari faktor, kaki banyak. Ya, kejebes, sholat habis rika. Harus dengan syar'i, jangan dengan akal. Ya, karena sesungguhnya agama ini telah ditentukan dalam syariat. Wa in kuntum junuban fattaharu, jikalau kalian junub maka bersucilah. Di sini disebutkan junub itu tidak cukup dengan wudu. Junub itu harus dengan mandi. Junub itu junub. Insyaallah paham ya junub ya. Paham lah insyaallah. Wa in kuntum mardha au ala safarin, Kemudian jikalau kalian sakit atau kalian sedang dalam keadaan safar, atau seorang di antara kalian buang hajat besar, atau kalian menyentuh wanita, bahasa Arabnya au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, namun kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang ada di dunia ini. Sa'idan, permukaan yang menjulang tinggi, thayyiban yang suci. Bitturab disebutkan dalam hadis ini, dengan tanah atau debu yang diusap wajah kalian dan kedua tangan kalian saja. Perhatikan kaum muslimin, ayat ini berbicara pertama tentang orang yang junub, maka hendaknya dia bersuci, yakni mandi. Kemudian Allah sebutkan, "In kuntum mardha," apabila kalian sakit. Apakah sakit itu membatalkan wudu? Tidak. Harus disempurnakan dalam membacanya. Allah berbicara pada kalimat berikutnya, "Jikalau kalian sakit," berkaitan dengan apabila tidak ada air, atau kalian sakit tidak mampu menggunakan air, maka hukumnya apa? Tayamum. Kaitannya itu, Pak. Tidak berarti orang sakit harus wudu terus bagi meriang, wudu terus baik. Kalau tambah meriang kadem, tidak seperti itu. Jikalau Anda sakit atau tidak mendapati air di saat safar, ini kaitannya. Atau seorang buang hajat besar, BAB, tidak ada air, ya, maka dia istijmar. Tidak berarti, oh, curna baik, mengorana banyu. Bukan, istijmar. Masih ingat istijmar, Bapak? Istinja dengan menggunakan apa? Tiga batu minimalnya. Kemudian dia tidak dapat di air, maka bertayamum. Nah, pembahasan kita sekarang, aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Ada khilaf antara para ulama tentang makna air ini. Menyentuh wanita, apakah membatalkan? Beberapa madhab mengatakan membatalkan. Ya. Yang rajih dalam lini kaum muslimin, yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh wanita, yakni al-jima', bersenggama, berhubungan badan. Itu maknanya. Terlanjut di sini kaum muslimin, orang yang junub, junub itu macam-macam, mimpi basah namanya, junub itu. Tanpa adanya hubungan dia mengeluarkan air mani, maka junub. Atau dia berhubungan badan dengan istrinya, maka itu junub. Tidak dapat air, maka mandi tidak, Pak? Tidak mandi. Tidak kemudian guling-guling di tanah dan juga pasir so apa ember, yuk. Tidak. Allah sebutkan di sini, cukup bagimu walaupun kamu junub. Ketika tidak ada air, maka bertayamumlah, cukup dengan itu. Masya Allah, ini aturan agama kita. Caranya adalah dengan mengusap wajah dan kedua tangan saja. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak inginkan untuk membuat sebuah syariat yang memberatkan kalian. Walakin yuridu lituhhirakum. Akan tetapi Allah mensyariatkan tadi di atas adanya wudu, adanya mandi janabah, adanya tayamum, bukan memberatkan, tetapi dalam rangka untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian, sehingga ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi disebutkan di atas. Ulitimma ni'matahu, juga agar Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Tidak ada air, boleh tayamum. sakit, khawatir kena air dingin, tidak sembuh-sembuh, dokter apalagi mengingatkan jangan sampai kena air, maka engkau tayamum. Masya Allah, hendaknya kalian bersyukur atas kemudahan yang ada dalam syariat. Ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban berwudu bagi setiap orang yang ingin melakukan sholat tatkala dia terkena hadas. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa dia bersuci. Tuhur yang dimaksudkan di sini adalah apa? Al-wudu. Kalau dia junub, dia harus mandi. Al-ghuslu, kemudian wudu. Wala sadaqatan min ghulul. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil mencuri, baik mencuri ghanimah, barang rampasan perang sebelum dibagi, atau mencuri apapun itu. Dan umpamanya orang korupsi niatannya untuk kesejahteraan anggota. Ini kan jangan dibilang korupsi, ini gak enak banget suaranya korupsi, ini kesejahteraan orang-orang kantor. Ada tidak kalimat itu, Pak? Ada. Ini uang apa? Korupsi? Bukan. Kamu jangan ngomong korupsi. Ini kesejahteraan. Bahasanya indah sekali. Tapi itu adalah hulul, pencurian uang negara. Maka tidak diterima sedekah itu. Dan hukumnya haram bagi yang mencuri. Dan bagi yang tahu kalau itu adalah hasil korupsi dan dia menerima. Jangan pura-pura, aku telah orang deleng duitnya banyak, men. Orang deleng tutup di mata. Yang menjadi pembahasan kita adalah, Allah tidak menerima sholat tanpa adanya wudu atau bersuci. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, la yaqbalu Allahu sholatan man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima satu salat menahdatha bagi orang yang terkena hadas hatta yatawadda sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya batasan dua ini harus diperhatikan. Mau salat harus wudu. Ketika terkena apa? Hadas. Kalau tidak terkena hadas, antum bisa menahan. Dipastikan tidak kentut, tidak kencing dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kok kebangetan, Pak. Mungkin bisa seorang, tapi kayaknya kok mustahil. Ya mungkin. Tetapi kamu harus pastikan. Jangan-jangan kamu sudah kentut, pura-pura tidak tahu. Ya. Harus hati-hati, Allah Maha mengerti. Jangan gegabah. Karena termasuk istiza, penghinaan, adalah orang yang sengaja-sengaja sholat tanpa wudu. Itu termasuk bab penghinaan. Atau ada orang sholat menghadap ke selain kiblat dengan sengaja. Sebagaimana dulu pernah ada di medsos itu, adanya orang yang menghadap ke arah kiblat, dia sendirian menghadap ke arah timur kalau di negeri kita. Karena kiblat kita ke arah barat. Ini istihza dengan urusan agama kita. Apalagi sholat dengan telanjang, tidak menutup aurat. Ini juga sangat tercela penghinaan. Kecuali jikalau itu terjadi, panjenengan di hutan, lagi berburu mamanya, sendirian, bajumu terkena najis. Selainnya tidak. Bajunya dilepas, sholat, selama engkau menutup aurat, sah insyaAllah. Karena sholat tidak mungkin ditinggalkan. Kecuali kamu musafir, di hutan musafir, gampang. ini kena najis, tapi boleh bagimu untuk jamak qasar. Nanti asar kembali ke kampung, mandi, ganti pakaian, salat zuhur dan asar. Jamak qasar. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala walam yanqul an ahadi, walam yuqal an ahadi minal muslimin fi dalika khilaf. Tidak satu pun di antara para sahabat yang berbeda pendapat tentang perihal ini. Yani kewajiban wudu bagi seorang yang terkena hadas tatkala hendak salat. Fa thabata bidzalika masyru'iyatul wudu, maka dengan ini tetaplah hukum disyariatkannya wudu bil kitab wa sunnah wal ijma'. Al-Qur'an yang menyebutkan dalam surat Maidah ayat yang ke-6 dan hadis Nabi yang tadi kita bacakan dari Imam Muslim dan juga ijma' para sahabat sepakat bahwa itu adalah wajib, sehingga tidak sah salat ketika orang terkena hadas dia tidak berwudu. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadatul asghar, kencing atau berak, kentut, ini hadas asghar. Kalau hadas akbar adalah junub. Hadas itu bukan najis. Ingat pembahasannya. Orang terkena najis, apakah wajib berwudu? Seorang ibu, dia sudah berwudu, bayinya nangis, ya digendong setelah. Kencing. Wong bayi orang mikir, bimer salat apa orang apa? Duih, bayi, tuh. Aduh, keberi wudu lagi apa apa? Wudu lagi apa tidak? Tidak. Dia harus ganti pakaiannya karena najis. Kalau bayi itu bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, cukup bagi dia untuk memercikkan air sejumlah dipastikan lebih banyak daripada air kencingnya. Dia ngambil di tangan begitu, dia percikan ke tempat di mana bayi itu kencing. Bayi laki-laki, kalau bayi perempuan harus lepas dicuci bagaimana sebagaimana pakaian orang dewasa. Ganti pakaian sholat tanpa wudu lagi karena dia belum batal, karena najis itu bukan hadas. Lah itu kencing bukankah najis? Beribun pak, BAB najis bukan? Yang najis itu benda yang keluarnya pak. Bisa dipahami? Kalau amalan buang hajatnya dan perbuatan kencingnya, ini perbuatan disebut dalam agama kita hadas, bukan najis. Dia harus membersihkan najisnya, wajib. Kemudian dia berwudu. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Bagaimana hukumnya kalau dia masih terkena air kencing? Ya, kemudian dia sholat dalam keadaan dia sudah berwudu, sudah wudu, terkena air kencing, kencingnya najis, dia tetap sholat, hukumnya sah tidak apa? Tidak sah, karena ini bukan pembahasan wudu lagi, ini pembahasan syarat sahnya sholat bersih dari najis, harus di tempatkan masing-masing. Belum ada? Mungkin ada pertanyaan? Monggo, Pak. Jumatan harus mandi. Hadirin kami muliakan, hukum mandi bagi orang yang sholat Jumat wajib atau tidak, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang rajih mandi sebelum sholat Jumat. Kalau dia sudah mandi tapi belum berwudu, dia berangkat sholat Jumat, tidak sah ketika dia sedang berhadas. Kalau dia sudah wudu dulu kemudian mandi, kemudian diberangkat, tidak terkena hadas, sah sholat. Sehingga mandi saja tanpa wudu tidak bisa mewakili wudu. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dalam pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.